kapan memulai menyuruh istri agar memakai cadar, sedangkan tauhidnya masih lemah, belum kuat, akar masih rapuh. Jazakallah khair wa iya. Kewajiban masing-masing orang untuk menjaga diri dan keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini seperti kata Ibn Abbas, alimuhum wa adibuhum. Ajarkan ilmu kepada mereka, ta'dib. Ajari mereka, didik mereka yang baik. Dan tentunya perlu kesabaran untuk kesana. Sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau bacakan ayat, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah kamu untuk itu. Sebutkan beliau membangunkan istri-istri keluarga beliau di malam hari, diajak sholat malam, qiyamul lail, dan sabar menghadapi itu. Mungkin istrinya marah atau ngambek dan semisalnya. Kata Umar, bersabar, karena Allah sebutkan dalam Quran, wastabir 'alaiha. Pasti kamu menghadapi kendala dan ujian dalam hal itu. Kalau itu perkara sholat, demikian pula perkara-perkara yang lain. Ulama sebutkan, perlu kesabaran. Termasuk perkara yang ditanyakan tentang jilbab, atau hijab yang syar'i, yang menutup seluruh tubuh istrinya. Atau lebih umum lagi keluarganya, mungkin dia sudah punya anak wanita, dididik dan diajarkan untuk itu. Nasihat. Kedua-duanya berjalan. Tauhid kamu ajarkan kepadanya dengan baik. Juga dinasihatkan tentang pentingnya hijab, pentingnya jilbab yang syar'i menutupi seluruh tubuhnya. Karena itu bentuk konsekuensi daripada tauhid. Kalau dia taat kepada Allah, dia sadar makhluk Allah, haruslah menjalankan apa yang diperintah oleh Allah. Dan itu pun kembalinya untuk dia manfaatnya. Dalika adna'an yu'rafna fala yu'dain. Lebih dikenal dengan itu kalau dia wanita terhormat. Wanita yang punya harga diri, kemuliaan, sehingga tidak akan diganggu. Tidak akan dipermainkan atau dianggap rendah oleh lelaki lain. Dijaga. Mereka akan tegang. Perlu nasihat tentunya kepada keluarga.